Markus hondongam 5. Puha ia to'o, ialanda umpuang Yesus sola pasikolana libam bihinna lebok Galilea, di atasakna to girasa. Ia sia tuhunna puang Yesus ia pomailopi, ia napelambi mesa to napentamai setam butu dio mai kubu. Indo tau si to holakong kubu, anata umala disake akamuihan tebas si nakatu-katu toi. Akademi si nasanda tau nasangkala ananahan tebasi'i, sapo nakatu-katu indohan tebasi, anana polo-polo indo sangkala. Yang to'o anana soho yasa mi tau. Allo bengi si susambai kubu anata netenete na pasindung kaulioli, anana sintutu ikalena batu lambi basa-basa. Tapana muita mambela puang Yesus tuhunnya pomailopi, ia lumumpau na pelambi'i anana menombai diolona. Ya makadam puang Yesus laku indo setan ni langkalena indo tau nawa. Pesuung kolau setam. Ia kumisak gegem, anna meoli inawa. Oh Yesus, anakna puang Allah Ta'ala Tuhan nama tanda. Lama kahak kau. Wak pindah ko puang Allah Ta'ala. Kita tahi lemah. Ia nakutanain puang Yesus nawa. Aka sangammu? Natimba unnawa. Isanga legion, aka mudahkam. Ia napak sule-sule mengkau mase-mase laku puang Yesus anana pelawi nawa. Elamala, anatakani, hamba laku, lembesenga. Sikahuku indoongnya nongyei, deem buddha babi mahasa menduhu laku pilik tanete. Ia napelau nindo setan laku puang Yesus nawa. Kela malah, uswata magang kalena, indah aku bahawi. Napatuhuin duka puang Yesus pelawanna, ya mesubusiah nilam mikalena indo tau, anam pentama indo babi Buddha. Pisanan nahan nia, sika konde indo babi Buddha untuk bengam bebe kalena doko kumila, tah doko lekbo, landi matiasan na pusai wai, umbaik dela dosa bubudanna. Ya sika lumpau lekba indo to jagai babi, napalele dio nakahakahayato o lako kota, anaton dak si kahukuna. Ya lekbain duka tau umpetuai kadadiannya to'o. Suli lako puang Yesus indo tau, ya ulambi unido to wali na pentamai setan mahasa mokko anamak puhe pampole akamalinom. Sangi mahya untau muitai. Inggan na to muitai, umpak tulasan indo to sule, maaka susi indo to na pentamai setan ingena ana indo babi Buddha. Ia napelau nindo pak botol laku puang Yesus nawa. Kelamala anatak kuinde botoki. Lalangan nilo pi puang Yesus. Ia napelau nindo towali napentamai setan nawa. Oh tangguhu. Malah hakakim pasol ayak kau. Sapo tak napak bayi. Anggan nawa am. Pak pasulik kola kotondakmu. Anon tulasan nikah sahapuamu. Anasa tondakmu indo puha napu gausang ku dewata. Anna maa kasusi pak kamasena dewata tamakalemu. Ya lekbau nindo tau, anna natula ila lembena sa pulo kota, indo puha napogau puang Yesus tamakalena. Ya sangin pila tau uhingi. Tapana lambang puang Yesus anna pasikola nama pasule, ia mak siluluon tau lebo diobihi lekbo. Ya sulen duka mesa tau isanga Yairus. Tau ya to'o, mesa tope bapa ilampak sambajangan nato Yahudi diokotai tato'o. Muitan na puang Yesus, ya sule siaha menomba di olona, anna mengkau mase-mase melau nawa. De mesa anak kubaini mahasa masa kimasanta, sapu kelamala kolau ki isola anna uhaka ya namala bono. Ya lekbak siaha sola Yairus. Buddha tau untuhu ina sisipi-sipi'i. Sapu ilan na la'ala na indotau Buddha, de mesa baini 12 tahun na nahuasa ki baini, tak demonda. Budan tondoto nongi mak pakuli, ia puha mandang kulena na popamaja sapo tak demui podola mesa malom pabonoi. Tutuang kehangan mandi sakinna. Bineya to'o, pembuda nu hingi tanda memenga-menga sina pogau puang Yesus. Yang piala untau Buddha, anu pengkahu kui bokok na puang Yesus akan nawa. Asalakna, malamui podokuan tim bajunna, yala malam nak bono. Ia na antinna bajunna, mundasihas sakinna anna melepun nasi dim. Puhan na ya to'o, nasi disiaham puang Yesus deeng kuasa mesupun di lam mikalena. Ya menggihu lako bokokna anna mekutana inawa. Menna hiamwanti bajungku. ia na timbaim pasikolana nawa. Mui tak akan deh mui tahu mesi sipi-sipi. Akan nami ku tanau hako. Sapok ton tali umpalili lamatana umpia indo tomuanti wajunna. Iyo si dingam mikalena indo baine tomuanti. Lambi tapalumalak mahea napasindu lekba loko olo na menomba ananaku inawa. O tongguhu, kau hito komuanti ko akamelo ak labono. Ya makadam puang Yesus laku indo baine nawa. O anakku, bono ungko akan ketapa ya. Launko, lanaunduk ko masake na api mahu hindim, akabonok manapang ko dia. Mahasan pimak tula anasulehan ni ton tambay Yairus demi banuan nanawa. Indo nak mu matem, dah mentususai tuan guhu. Tak na pengi ipuang Yesus pada indo tomak tula, anama kadai leko Yairus nawa. Daum mahea, pamanonton ni kamatapasamu. Ia napatahu siam melao, sapu anggan napabayun tuhui, Petrus anaindo tosipuadi, Yakobus ana Yohanes. Pisananna landa ilako banuan na Yairus, ulambi untau sikau limuhu. Ia tamam banua puang Yesus, anna makardai lakun doto sikau hu nawa. Dau sahwa, akai tinana anak tak tia mate sapuk mamak babah hitia. Sapuk na petapai mandi. Ia nasuaim puang Yesus mesubum, manetame tambien nendo tomate, anggan na pasola, indona sola ambena, anna talu pasikolanna. Sulena tama, na andai limanna ananawai. Talitakum. Kalembasanna. O anakku, bangongko. Ia tapa bangun siahan indo anak-anak anak kalolaui. Indo anak-anak 12 tahunna. Inggan na tomu itai kadadian nyato o, sangim manga-manga. Ia makpakahi dim puang Yesus laku indo tomu itai nawa. Pisa-pisa ahana lantulak laku tau inde kadadiam. Mane nawai? Ben niak kinande.